dibaca. Kita sekarang masih larangan-larangan kemarin bagi wanita haid. Larangan bagi orang. Sekarang junub dan orang yang berhadas. Kalau bagi wanita haid kemarin ada 8. Sekarang untuk junub, orang dalam keadaan junub ya tidak boleh apa saja, dan orang yang berhadas tidak boleh apa saja. Dibaca. Larangan-larangan bagi orang yang berjunub. Qala al-Qadi Abu Suja, wa yahrumu 'ala al-junubi khamsatu asya'i asya'a: as-salatu wa qira'atul Qur'ani wa masul mushafi wa hamluhu wa tawafu wa lubsu fil masjidi. Orang yang junub haram melakukan 5 perkara, yaitu pertama salat, kedua membaca Al-Qur'an, ketiga menyentuh dan membawa mushaf, keempat tawaf, kelima berdiam diri di masjid. Terus yang bagi muhdas, bahwa yaharumu alal muhdis, coba dibaca lagi berikutnya. Ada lagi lanjutannya? Larang-larangan bagi orang yang berhadas. Qala al-Qadi Abu Suja, wa yahrumu alal muhadditsi thalathatu asya'a: as-salatu wa tawafu wa mashul mushafi wa hamluhu. Orang yang berhadas, wa yahrumu alal muhdis, bukan muhaddis. Lagi bahas tentang orang yang berhadas. Wa yahrumu 'alal muhditsi salasatu asya'a: as-salatu wa tawafu wa mashul mushafi wa hamluhu. Orang yang berhadas haram melakukan 3 perkara, yaitu pertama salat, kedua tawaf, ketiga menyentuh dan membawa mushaf. Nah, sekarang kita lihat larangan bagi orang junub 5. Ya, larangan bagi orang junub itu 5. 1. Sholat. Oh iya, tadi ada bawa buku. Sudah dibagi? Sudah. Nah, ada yang belum dapat buku, coba dari depan dulu sini. Kasih ahwat nanti 10 coba. Ada yang depan sini belum? Baca. Oh, kamu belum dapat, kasihan, sakit tenangnya. Riki, Pak. Nah, nanti yang lainnya nyusul lagi. Carinya susah itu bukunya itu. Yang pertama, untuk orang yang junub gak boleh 5 hal. 1. Sholat. 2. Qira'atul Quran, membaca Al-Quran. 3. Masul mushaf, mashu, masu, menyentuh mushaf Al-Quran. Wahamluhu, dan bawa. Terus yang keempat, tawaf. Tawaf berarti keliling Ka'bah. Terus yang kelima, lubsu fil masjid, diam diri di masjid. Ada berapa tadi? 5. Nah, sekarang kita lihat sholat dulu, ada dalilnya situ. Penjelasan Profesor Dr. Mustafa Deep Abuku berkata, dasar dilarangnya orang yang junub mengerjakan sholat adalah firman Allah Ta'ala, La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taktasilu. Janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja hingga kamu mandi. An-Nisa ayat 43. Maksud sholat di sini adalah tempat-tempatnya, karena berjalan melewati tidak ada dalam sholat. Larangan bagi orang yang junub untuk sholat tentu lebih utama. Muslim 224 dan selainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin." Sholat tidak akan diterima tanpa bersuci. Ini mencakup toharoh, orang yang berhadas, dan orang yang junub. Ini juga menunjukkan haramnya sholat bagi mereka berdua. Nah, yang sholat tadi diharamkan untuk junub sekaligus untuk orang yang berhadas. Berarti untuk hadas besar maupun hadas kecil itu dilarang untuk sholat. Ya, ada dalilnya tadi An-Nisa ayat 43. La taqrabu sholata wa antum sukara. Janganlah dekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucap. Nah, ini masih dulu tahapan pengharaman khamr. Ya, itu masih dalam tahapan pengharaman khamr. Jadi khamr dulu itu bertahap. Ada sejarahnya di sini, saya lupa. Khamr itu diharamkan beberapa tahapan berikut ini. Biar kaitannya dengan tadi jadi nyambung. Awalnya, ini tahapannya ya, sampai haram ya. Awalnya khamr dibolehkan. Dalilnya An-Nahl 67. Dalilnya surat An-Nahl ayat 67. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhidhuna minhu sakara. Wariskon hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Berarti khamr awalnya itu boleh. Terus yang kedua, tahapan kedua. Ada 4 tahapan ya. Turun ayat untuk menjauhkan diri dari khamr karena mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Turun ayat menjauhkan diri dari khamr supaya menjauhkan diri dari khamr karena mudaratnya lebih besar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fiima ismun kabiran wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Al-Baqarah ayat 219. Yang ketiga, turun ayat untuk melarang khamr pada satu waktu. Turun ayat untuk melarang khamr pada satu waktu dan dibolehkan pada waktu lainnya. Nah, ini yang tadi ayatnya disebut An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Berarti kalau tidak sholat boleh mabuk. Kalau mau sholat, enggak boleh. Itu namanya dibolehkan, dilarang satu waktu, dibolehkan pada waktu yang lain. Jadi masih enak itu. Ketiga. Namun datang keempat lagi tahapan. Jangan potong sampai tiga. Kalau potong sampai tiga, oh itu kan sudah saya bilang kan. Ente sih enggak baca. Nah, dia cuma sampai tahap tiga. Yang keempat. Khamr diharamkan secara tegas. Khamr diharamkan secara tegas. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan ini agar kamu mendapat keberuntungan. Disuruh khamr ditinggalkan secara total. Kalau awal tadi apa tahapannya? Masih dibolehkan. Yang kedua, cuma dikatakan saja. Ini belum disuruh tinggalkan nih. Cuma baru dikatakan. Khamr itu mudorotnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Belum dilarang. Setelah kamu mikir-mikir aja lah. Gitu maksudnya. Kamu sudah bisa mikir kan, khamr itu mudaratnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Terus yang ketiga, apa tadi ketiga? Dilarang satu waktu, dibolehkan pada waktu yang lain. Dilarang pada waktu mau sholat, dibolehkan nanti di luar sholat. Terus yang keempat, diharamkan secara total. Dalilnya Al-Ma'idah 90. Nah, ayat tadi lanjutan lagi ada wala junuban, tidak boleh dekati salat. Di sini katakan oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha, fal muradu bis salati huna mawadi'uha. Salat yang dimaksudkan sini adalah tempat salat. Jangan kamu dekati tempat salat ketika kamu juga junub. Sama seperti orang mabuk tadi, jangan dekati tempat salat. Hati-hati kamu enggak boleh masuk masjid loh. Maka junub juga demikian, illa abiri sabil, kecuali cuma sekedar ubur, yaitu cuma sekedar lewat saja. Ya, cuma sekedar apa? Lewat saja. Lewati tempat tadi, tempat sholat tadi, masjid. Hatta taktasilu, sampai kalian nanti mandi. Maka di sini menunjukkan orang junub tidak boleh dekati tempat sholat. Kalau ini saja tidak boleh, apalagi melaksanakan sholat. Berarti tidak boleh pertama bagi orang junub apa? Sholat. Yang kedua, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Sekarang tentang baca Al-Quran, sepakat empat mazhab ditulis. Sepakat empat mazhab. Bahwa haram bagi orang junub membaca Al-Quran. Sepakat empat mazhab bahwa orang junub dilarang baca Al-Quran. Bukan hanya nyentuh ya, baca pun enggak boleh. Dalilnya hadis Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yahjubu an qiraatil Quran syai'un illa ayyakuna junuban. Nabi SAW tidaklah melarang dari membaca Al-Quran sedikit pun juga, kecuali dalam keadaan junub. Kecuali dalam keadaan junub. Kalau junub berarti dilarang baca Al-Quran. Baca, ini ada Al-Quran terbuka nih, terus dibaca gitu. Oh, enggak boleh. Kamu mandi itu segera. Kalau ini tidak berlaku untuk wanita haid yang kemarin kita sebutkan. Karena kalau wanita haid masih ada darah, dia enggak bisa langsung sucikan diri gitu. Tunggu darah berhenti dulu. Kalau junub masih bisa segera mandi. Jadi resiko orang junub kayak gitu. Nah, sekarang yang berikutnya lagi yang ketiga, menyentuh mushaf dan membawanya. Ada satu keterangan enggak ya? Sini ada keterangan. Untuk menyentuh mushaf, nanti kaitannya dengan orang yang berada saja dulu, baru saya jelaskan. Terus tawaf, yang keempat itu tawaf. Ya, kalau tadi membaca saya tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh apalagi menyentuh. Nah, terus yang keempat tawaf, dalilnya sudah tegas. Tawaf yang wajib maupun tawaf yang sunnah. Terus al-lubsu fil masjid, diam di masjid. Tadi dalilnya jelas ya, diam di masjid ya. An-Nisa ayat 43. Nah, sekarang yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Yang diharamkan bagi orang yang berhadas ada tiga. Satu, sholat. Dua apa? Tawaf. 3, menyentuh mushaf sekaligus membawanya. Kalau sholat dalilnya sudah jelas tadi, dekati tempat sholat saja untuk junub gak boleh. Itu hadas besar. Kalau hadas kecil sama, tidak boleh untuk, kalau masuk masih boleh ya, ini cuma untuk sholat saja, pembahasan atau dalil yang lainnya. Nah terus yang kedua, tawaf. Baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah, maka orang yang mau tawaf keliling Ka'bah harus dalam keadaan bersuci. Terus yang berikutnya lagi, yang ketiga, menyentuh mushaf dan membawanya. Membawanya ini maksudnya langsung gini ya. Ini mushaf nih, saya bawa. Sama seperti dia menyentuh kan, dia bawa. Namun sini dikatakan ada keterangan, masih boleh membawa dalam tas. Saya kentut, di dalam tas saya ini ada Al-Quran nih. Saya bawa ini, sekalian dengan apa? Tasnya. Dalamnya ada apa? Wah, ada mushaf. Namun kan saya gak nyentuh langsung. Iya toh? Beda kalau saya bawa begini. Ini saya bawa nih. Kalau di sini masih dibolehkan apa? Dimasukkan dalam tas. Termasuk juga yang masih boleh di sini adalah menyentuh kitab tafsir. Catat itu, kitab tafsir. Kalau ada Al-Quran sendiri enggak, namun kalau ada tafsirnya, dikatakan kalau tafsir itu bahasa tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qurannya. Juga untuk orang yang berhadas masih boleh lagi bawa uang dinar atau dirham di dalamnya tertulis ayat misalnya. Ini kayaknya keadaan orang dulu ini. Di dalamnya tertulis ayat. Bisa juga ada cincin atau cap, itu ada ayat-ayat kecil ditulis itu tuh. Masih boleh. Karena enggak langsung itu. Namun untuk, nah ini catatan lagi, untuk anak-anak yang tamyiz, tahu anak-anak tamyiz? Tamyiz itu dibawa balik. Tamyiz itu gampangannya pengertiannya sudah bisa ibadah gitu. Jadi kalau sholat dia sudah bisa sholat, kalau puasa dia sudah tahu itu puasa tuh. Kalau azan dia sudah bisa azan. Nah, padahal belum balik. Namanya mumayyiz atau anak yang berada dalam usia apa? Tamyiz. Di sini dikatakan masih boleh anak yang tamyiz lagi hadas untuk menyentuh mushaf. Ya, jadi ada anak SD belum balik. Sudah masuk usia apa? Tamyiz. Dia enggak kena masalah itu. Dia mau belajar Al-Qur'an nyentuh langsung, boleh. Kalau yang dewasa, enggak boleh. Sampai nanti berwudu, kalau nanti wudunya sudah batal. Kalau anak-anak yang masih tamyiz, masih boleh. Karena belum kena hukuman seperti dewasa. Nah, itu tambahan dari Al-Qawlul Mukhtar. Ya, atau nama lainnya Fathul Qorib. Ada catatan di itu? Enggak? Ada. Baca coba. Penjelasan Profesor Mustafa Dib Al-Bugo berkata, Bukhari 6554 dan Muslim 225 meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yuballahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo." Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika berhadas sampai dia berwudu. Nah, itu jadi dalil la yakbarullah salata ahadikum idza ahdasa tayatawaddo. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia itu berwudu. Maka jadi dalil yang berhadas tidak boleh salat sampai nanti dia bersuci. Wallahu a'lam. Kita baca dulu pertanyaan. Ustaz, apakah saya sebagai laki-laki diperbolehkan menyapa teman kuliah yang lawan jenis? Tergoda apa enggak? Ada perlu enggak? Kalau tergoda, tidak ada perlu, tidak boleh. Kecuali keadaan darurat saja, ada perlu saja. Apalagi di kampusnya yang heterogen, campur laki-laki perempuan. Bolehkah membaca Quran via HP tanpa berwudu? Kalau via HP, bagian pinggirnya, ya, ini tidak kita nyentuh langsung layarnya, ini berarti bukan kayak nyentuh mushaf. Namun kalau hati-hatinya, tetap dalam keadaan wudu lebih bagus. Dari tahapan apa ini, hukum khamar, apa saja hikmah dari perubahan hukum khamar tersebut? Kenapa tidak dari awal langsung dihukumi haram? Orang itu kadang kalau sudah jadi kebiasaan, nerima langsung itu berat. Kayak dulu kamu punya pacar terus diberitahu, ya, mau putus, aduh satu dua emang-emang ini ayu banget Ustaz. Nah, pasti mikir-mikir dia. Nah, kalau dulu itu keadaan berat sekali, mau diberitahu, wah penduduk Madinah punya khamar itu, ditong-tong mereka itu. Maka dikasih tahapan. Nah, ini dibiarkan dulu pertama, boleh. Terus dikasih tahu, mudaratnya lebih besar. Nah, kan sudah mikir itu. Terus turun ayat lagi berikutnya. Ya, dilarang kalau mau sholat, ya, karena dalam keadaan mabuk tidak boleh. Baru kemudian diharamkan total. Itu kadang hati itu sulit untuk menerima, butuh timing, butuh waktu. Hikmahnya apa untuk kita kalau menerapkan hukum? Juga kadang untuk sebagian orang menerapkan kayak begini suatu hukum yang nanti berat diajarkan, dia butuh bertahap. Misalnya dia mau beritahu orang tua nih, orang tua sudah menganut tradisi turun temurun, wah itu sudah mendarah daging itu. Itu bukan hanya orang tuamu saja, wah dari mbah buyutmu ke atas sana itu. Dari nenek moyangnya dulu. Kayak gitu. Coba kalau mau pulang terus kamu beritahu itu, waduh bu, bu, kok kamu masih pop tadi, halo, bid'ah. Kayak gitu, wah bu itu sesat bu, itu dolala finnar bu. Coba bilang kayak gitu, coba. Haramkan total langsung. Kalau enggak bertahap coba, sudah mengakar dari dulu itu. Baru lahir saya sudah tahu dia. Wah, sudah ada itu tuh. Terus kamu pulang-pulang beritahu kayak gitu, terima enggak? Oh, ibu langsung bilang, kamu ini baru kuliah saja. Ya, baru ke Jogja saya sudah kayak begini. Akhirnya enggak disuruh ngaji lagi, enggak boleh kamu ngaji-ngaji itu. Guru mengajar itu enggak benar. Karena enggak siap. Dia tuduh yang lain loh padahal. Walaupun sampaikan benar. Hikmahnya ada beberapa hukum kita mesti sampaikan itu pakai strategi bertahap. Gitu. Enggak bisa langsung frontal, enggak bisa langsung jelaskan total gitu, enggak bisa. Lihat-lihat dulu. Sama seperti tadi penerapannya. Ustaz, dari tahapan hukum khamar tadi sudah. Berapa batasan niat sholat yang digabung? Mana yang diperbolehkan antara sholat wajib atau sholat sunnah? Hanya untuk sholat wajib saya gabungkan niat di sini. Tayyatul masjid, gabung sholat sunnah wudu, gabung lagi rawatib, boleh. Cukup jenengan rawatib saja, sholat tayyatul masjid sudah masuk, sholat sunnah wudu juga sudah masuk. Tidak mengikuti asuransi, namun sering sedekah dengan niat agar selamat. Atau, apa ini, agar mobil tidak terjadi tabrakan atau kecelakaan. Ah, boleh-boleh saja. Mudah-mudahan banyak sedekah diangkat dari musibah gitu. Ini beda dengan asuransi. Asuransi itu sudah ada bisnis di situ. Mu'awadot. Ya, pingin ada timbal balik. Saya mau gini nanti kalau saya kecelakaan harus pasti ya. Kalau ini kan enggak. Saya sedekah belum tentu nanti bisa selamat juga belum tentu. Namun saya usahakan nih, dengan melakukan sebab kayak gini mudah-mudahan Allah angkat musibah gitu. Bisa. Bagaimana batas waktu zikir pagi? Zikir pagi dari masuk subuh sampai menjelang zuhur. Menjelang zuhur itu sekitar 15 menit sebelum waktu zuhur masuk. Zikir petang bisa dibaca, paling afdol baca pas waktu masuk maghrib. Sampai nanti isya berakhir. Isya berakhir pertengahan malam. Bisa juga sebagian milih pendapat pada asar sampai maghrib. Ustaz, apakah memutar botol minum yang dikelilingi orang untuk bermain-main termasuk ke dalam mengemudi dengan anak panah? Enggak. Apakah memutar botol minum? Putar gini terus? Oh enggak, ini kan cuma main-main aja toh. Enggak, enggak beda. Anak panah itu gini ceritanya. Makanya pelajari sesuatu itu tahu, langsung buka kitab tafsir gitu loh. Itu namanya azlam. Azlam itu orang musyrik dulu kalau melakukan hajatan, itu dia masukkan 3 anak panah. Ada tulisannya if'al, lataf'al, terus yang satu kosong. Lakukan, tidak lakukan, kosong. Terus dicabut, nanti dia pilih, dia kocok, terus dicabut. Oh, hajatan ini boleh nih, ya, pakai aja. Lanjut. Namun kalau dia yang cabut lataf'al, oh jangan nih, ya, jadi diundur. Enggak boleh. Ya, itu namanya azlam dulu itu, ya. Ini bukan pakai botol. Ini maknanya kayak gitu aja. Kalau dia cuma main-main saya enggak masalah. Contoh penerapannya kalau yang sama dengan ini itu hitung-hitung hari. Ya, dalam kitab primbon itu. Itu ada hitung netunya, wetonnya, ya ini lahirnya. Yang laki-laki Ahad Legi, yang perempuan Selasa Pon. Wah, itu dihitung. Nanti Selasa netunya berapa, pon berapa, Ahad Legi nanti Ahadnya berapa, Leginya berapa. Nah, terus nanti dijumlah. Jumlah nanti ada hitungan ramalannya lagi. Bagi 3, bagi 4, bagi 5, seterusnya. Nah, gitu. Mirip. Apa maksudnya? Kok mirip? Mau sama-sama itu tentukan nasib itu. Mau laku, mau nikah atau tidak coba lihat. Itu belum hajatannya tanggalnya loh itu. Itu baru cocok atau enggak. Ya, itu baru hitung itu, belum lagi tentukan tanggal. Oh, nanti tanggalnya nanti sesuaikan lagi. Wah, ini jangan sampai kematiannya simbah. Wah, ini ada Mbah Buyut lagi. Wah, coba kalau tiap bulan kayak begitu ada yang mati coba. Enggak nikah-nikah kamu. Akhirnya diruat. Ini orang Jawa aja enggak tahu kalau kayak gini ini syirik-syirik gitu. Ya. Itu percaya-percaya sama dengan dulu azlam itu sebenarnya. Ada lagi istilah mereka di kalangan jahiliyah itu pakai tiara tatayur. Tatayur itu burung digerakkan kanan kiri. Kalau terbangnya ke kanan nasib baik, kalau ke kiri nasib buruk. Kalau lurus berarti ulang lagi. Coba lurus-lurus terus ya burungnya itu. Kapok kamu nanti. Itu dulu mereka anggapan sialnya kayak gitu. Nah, azan dulu. Ustaz, apakah orang yang membantu menyalurkan pertanyaan ke depan mendapat pahala? Iya, dapat pahala. Kamu sudah di depan, terus taruh lagi pertanyaan di depan. Bismillah majriha umursaha inna rabbi laghafurur rahim. Saya atau tidak? Ini doa ketika naik kendaraan. Saya belum cek lagi nih bacaan ini. Namun ada bacaan yang biasa ada dalam buku-buku zikir seperti buku Isnul Muslim, enggak seperti itu. Bolehkah membaca Al-Quran secara cepat? Kalau tajwid, harokatnya baca dengan benar, huruf-hurufnya benar, boleh-boleh saja. Namun bagusnya itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, pelan-pelan. Apakah ada amalan khusus agar keluarga diberi hidayah, khususnya orang tua? Kunci paling utama, kalau lihat dari contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menarik keluarganya itu beliau dari akhlak yang mulia dulu, akhlak yang bagus, kelakuan yang baik itu paling jadi faktor besar sebelum ngomong untuk dakwah. Bolehkah bersuci menggunakan tisu sedangkan juga terdapat air? Masih boleh. Di saat kita itu beristinja pakai selain air. Ini bukan jadi pengganti, namun dikatakan yang ini boleh, yang ini boleh juga. Namun tentu menggunakan air lebih afdol, karena lebih bersih. Dibandingkan dengan tisu, dibandingkan dengan batu, istijmar namanya, tentu pakai air itu lebih bersih. Maka pakai air tetap lebih utama. Apakah membaca mushaf harus menghadap kiblat? Afdolnya menghadap kiblat. Kalau istri bekerja dan punya penghasilan sendiri, bolehkah suami mengontrol atau mengatur pengeluaran atau uang istri tersebut? Boleh-boleh saja. Biar tidak terjadi salah paham tentang penyaluran uang tadi. Namun itu tetap uangnya istri. Suami enggak boleh ngambil uang istri diam-diam gitu enggak boleh, nyolong itu berarti. Karena itu uang istri, kerjanya dia. Ustaz, apakah di surga ada buah khuldi? Ini saya harus cek lagi nih. Ini buah khuldi apakah hanya ada di masa Nabi Adam saja waktu di surga atau masih ada? Yang jelas di surga penuh dengan berbagai macam kenikmatannya, mau diinginkan apa saja nanti akan diberi. Nanti pembahasannya insya Allah pada pertemuan pekan depan tentang makanan di surga nanti. Di dalam peraturan YouTube terdapat larangan mengunduh video di dalamnya menggunakan aplikasi ketiga. Apakah saya tidak boleh mengunduhnya meski hanya simpan sendiri? Dan apakah saya berdosa karena telah melanggar? Dosa kalau itu memang aturannya YouTube. Ikuti saya aturannya. Apakah orang yang mendapatkan hukuman di dunia, dia akan terlepas dari hukuman akhirat? Hukuman di dunia akan terlepas dari hukuman di akhirat? Bisa. Dengan syarat itu orang beriman. Kalau orang kafir di dunia dapat hukuman, di akhirat juga mendapatkan hukuman. Ketika sholat subuh di masjid dekat rumah, saat imam baca doa kunut, ada makmum yang angkat tangan dan ada yang tidak. Hukumnya gimana? Boleh angkat tangan, boleh juga tidak. Namun yang paling afdal angkat tangan. Karena ini cuma dalam masalah khilafiyah. Walaupun itu imam melakukan terus-menerus setiap subuh, tetap angkat tangan. Demi menyatukan jamaah yang ada. Tidak banyak konflik dalam masalah ini. Dan ini dipilih juga oleh Imam Ahmad ketika memfatwakan, saat imamnya itu kunut, makmumnya tetap mengangkat tangan juga untuk mengaminkan. Bagaimana melatih konsistensi terutama dalam beribadah? Kadang mesti dipaksa dan juga harus dengan doa dan juga faktor lingkungan untuk mendukung hal itu. Bagaimana solusi dari ustadz untuk bilang ke orang tua untuk minta izin menikah? Karena saya seorang mahasiswa dan menyadari sekali susahnya hidup merantau. Bu, sabar-sabar dulu. Lagi merantau kan selesaikan dulu. Biar orang tua gak kaget-kaget itu. Kamu bila beritahu kayak gini, langsung orang tua kaget tuh. Oh, saya pengen nikah. Buh, semester berapa? Semester 1. Bu, tunda dulu gitu. Biar orang tua senang dulu ya. Sabar-sabar. Banyak puasa sunnah aja, banyak puasa sunnah. Terus jangan bergaul sama yang sudah nikah gitu. Nanti dia panas-panasin kamu. Dia sombong-sombong nanti. Tuh, kan punya istri enak. Gak usah gabung dengan dia. Kamu main aja sama jomblo-jomblo gitu. Senang-senang. Santai hidupnya. Nikmati aja. Nanti kalau sudah nikah kamu baru tahu rasa sendiri nanti gimana enaknya itu. Dan bagaimana susahnya nanti. Gak bebas kamu main bola mikir lagi, aduh istri nanti cari-cari. Kalau jomblo kan enak banget itu jomblo. Mau cari siapa? Mau cari. Paling cuma ibu kos saja kalau pulang kemalaman gitu mungkin dicari. Ini gimana pagar mau ditutup misalnya. Bagaimana jika saya bekerja di toko yang tugasnya mengurusi tentang perpajakan? Jika saya bekerja di toko yang tugasnya mengurusi tentang perpajakan, hukumnya gimana? Kadang bayar itu berbeda. Ini ya, suatu masalah itu kita bayar dengan kita itu bekerja untuk itu berbeda hukumnya. Kalau bekerja sebagai pegawai pajak, masalah besar. Ya, Nabi SAW katakan, tidak akan masuk surga sahibul maks. Ya, penarik pajak tidak akan masuk surga. Namun kalau dari sistem bayarnya, tetap wajib bayar. Beda itu. Dibedakan hukumnya. Untuk bayar, dibedakan dengan ya, orang yang bekerja, bayarnya dipaksa di situ. Maka dia tetap bayar. Sehingga kalau kamu ada urusan untuk bantu ini, biar. Ini tujuannya ada ini. Membantu dalam urusan ini nih. Kalau orangnya paham pajak, biar enggak dikerjain pegawai pajak. Karena pegawai pajak itu akan selalu incer terus sampai orang itu capek ngurus sendiri. Oh, nanti bilang, "Oh, ini masih kurang ini." Ulang lagi. "Oh, ini masih kurang." Ulang lagi coba. Dikerjain. Untuk masalah lain tuh gak kayak gini repotnya itu. Namun kalau ada orang yang sudah tahu nih triknya kayak gini-gini, ya, dia mudahkan malahan. Biar gak dikerjain orang. Maka kalau dia bantu dalam masalah ini tidak masalah. Beda kalau dia yang bekerja. Penarik beda dengan yang bayar. Nah, kalau penarik masalah. Yang bayar, wah dia direpotkan ini. Ada orang yang bantu untuk mengatasi kerepotan ini, dia bantu untuk ngurus ini. Tidak masalah. Karena ada beberapa orang tuh paham, sudah paham ini. Oh, ini ngurusnya kayak gini-gini, ini harus prosedurnya, ini harus ada rincian yang tepat kayak begini-gini-gini ada. Dan ada yang gak paham. Kalau gak paham nanti dikerjain bulak-balik terus. Capek ngurus kayak gitu. Sudah serahkan pada ahlinya. Boleh untuk bantu dalam masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas. Untuk malam hari ini nanti hari Kamis tetap ada kajian di Masjid Pogung Dalangan. Demikian kita cukupkan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.